بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang perhatikan, mohon izin, fokus. Takdir ini disebutkan oleh Quran, ala ma hadakum, setelah Allah memberikan hidayah untuk kita berubah. Jadi ketika Anda mengatakan Allahu Akbar, itu kalimat di lisan, komitmen supaya Anda bisa berubah. Jadi lebih baik. Jadi kalau lisan Anda mengatakan Allahu Akbar, tapi Anda gak mau berubah pasca Ramadan, Anda butuh kalimat apa lagi? Fir'aun saja gak sanggup mengucapkan Allahu Akbar, padahal Allah kirimkan dua nabi. Sekarang Anda, Nabi Muhammad cuma satu, sudah meninggal, lisan Anda digerakkan mengucapkan kalimat takbir. Anda bisa mengucapkan, tapi Anda gak mau berubah. Anda perlu dikasih apa lagi? Coba cek Fir'aun. Quran surah ke-20. Ayat ke-43 sampai 44. Ini makhluk paling buruk, paling zalim. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobinya sembelih bayi, Bu. Quran surah ke-2 ayat 49. Bukan sembelih biasa. Yudzabbihuna abna'akum. Kalau ada perempuan mengandung, ditunggui sampai lahiran. Nanti yang masih berah itu kalau laki-laki langsung dibanting ke bawah, langsung digorok begini. Disembelih itu ada dua dalam bahasa Arab, Pak. Ada nahara, ada zabaha. Inna atainakal kautsar. Fashalli li rabbika. Nah, nahara itu sembelih unta yang tidak dijatuhkan. Jadi kalau antum sembelih unta, unta itu enggak dijatuhkan dulu. Langsung disembelih dalam berdirinya. Kalau yang pakai golok besar langsung begini, kalau yang kecil ditempel sedikit, cari nadinya langsung dipotong begini, disembelih. Tapi kalau zabaha enggak pakai tasydid, zabaha itu artinya disembelih dengan dijatuhkan dulu. Makanya kambing, sapi, kerbau, ayam dan sejenisnya itu dijatuhkan dengan cara yang baik baru disembelih. Kalau tidak pakai tasdid, dzabaha berarti sekali sembelihan. Jadi kalau nyembelih cuma begini, selesai. Makanya kata Nabi, idza dzabahtum fa ahsinud dzibah. Tidak pernah menggunakan tasdid. Kalau Anda sembelih, baguskan sembelihan. Jadi tajamkan pisaunya. Itu pun tidak boleh dilakukan di depan hewan. Agak menjauh. Enggak boleh antum datangkan kandidat selanjutnya, siap-siap. Ya, itu enggak boleh. Ya, dosa itu. Ya, nanti bulan depan kita belajar fikih Idul Adha. Nah, ini fa ahsinud dzibha. Jadi langsung sembelihan. Tapi kalau Anda tambahkan tasydid begini, dzabbaha itu artinya mengulang-ulang, menggorok berlangsung gitu. Berurutan terus begini. Menggorok dengan berlanjut. Coba cek. Al-Ghojo Firaun itu ketika dilukiskan oleh Quran menyembeli itu bukan menggunakan nahara tapi dzabaha dan pakai tasydid, dzabaha. Dan kalimatnya bukan pakai fi'il madhi tapi mudhari, menunjukkan terus-terusan, yudzabbih. Quran surah ke-2 ayat 49. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum yudzabbih. Ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman keluarga Fir'aun yang menyiksa kalian dengan siksa yang paling dahsyat. Lihat, begitu lahir, ambil, banting ke bawah, gorok terus-terusan begini. Ini Fir'aun. Tapi tahukah Anda, saking rahmannya Allah kepada manusia paling zalim pun berlaku hukum rahmannya Allah. Sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan, diberikan hidayah untuk berubah. Saya mau tunjukkan, diberikan hidayah untuk berubah. Dikirimkan dua orang nabi sekaligus, Nabi Musa, Nabi Harun. Kita aja umat akhir zaman cuma satu nabi, enggak pernah lihat. Ini dua nabi. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Yang lebih menarik, dua nabi ini diperintahkan langsung oleh Quran untuk berkata-kata dengan lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Tapi Anda tidak boleh berkata kasar, sampaikan dengan lembut, mungkin dengan kelembutan itu dia bisa berubah. Anda tahu apa yang terjadi? Kata-kata sudah lembut, dua orang nabi sudah datang, tandanya ditampakkan, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat Allah di lisannya. Allahu Akbar tidak bisa dilakukan. Allah Rabbi tidak bisa disebutkan. Allahu Ahad tidak muncul dari lisannya. Allahu Akbar. Lihat, dua nabi dikirimkan, tidak bisa mengucapkan itu. Zalimnya luar biasa. Sampai di ujung hidupnya baru menyadari. Antum bukan Fir'aun. Dikirimkan nabi. Kita enggak bisa lihat. Tapi seburuk apapun antum, coba perhatikan. Sebanyak dosa apapun kita pernah lakukan, bukankah lisan kita masih bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Dan hebatnya antum ucapkan itu pada hari pertama. Walaupun berat di lisan antum, tapi masih keluar juga. Dan ada yang ringan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan, Quran surah ke-2 ayat 185 menyandingkan kata Allahu Akbar takbir dengan kata hidayah. walitukabbirullaha, dan Anda bertakbir kepada Allah itu ala ma hadakum, karena Allah telah memberi jalan pada Anda untuk berubah. Sekarang jalan itu sudah diberikan di lisan Anda, tinggal pilihan kita mau berubah atau tidak. Jadi kalau di hari pertama Anda bisa mengucapkan takbir, tapi hari selanjutnya Anda tidak mau berubah, padahal Allah sudah berikan jalan perubahan, maka Masya Allah, dengan cara apa lagi Allah tunjukkan kita untuk bisa berubah? Maksud saya begini, coba cek dari tanggal 1 Syawal sampai ke 20 Syawal ini, sudah 19 hari kita berlangsung, ada perubahan gak dalam hidup kita? Coba cek dalam ibadahnya, sholatnya ada perubahan gak? Ya, puasanya, sunnahnya, kemudian bacaan Qur'annya, yang selama Ramadan kita dilatih, coba bandingkan perubahannya. Mohon izin ya, jangan membandingkan dengan saat Ramadan, itu salah. Bandingkan dengan sebelum Ramadan. Jadi kalau Anda sebelum Ramadan cuma baca Quran 5 ayat, saat Ramadan 5 juz, pasca Ramadan 50 ayat, artinya ada perubahan di situ. Kalau saat Ramadan wajar karena momentumnya berbeda, suasananya lain, semangatnya berbeda. Bandingkan dengan sebelum Ramadan, di situ kita mendapatkan bagian gambaran-gambaran kebaikannya. Paham sampai sini? Baik.